Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Sebenarnya masih banyak perkara secara terperinci yang kita ingin sampaikan terkait dengan permasalahan fitnahnya dunia, fitnahnya tahta, dan berbagai macam fitnah yang lainnya terkait dengan fitnah, yakni fitnah-fitnah syahwat. Kemudian yang kedua adalah yakni fitnah syubhat. Apakah terkait dengan permasalahan syirkiyah ataukah kufriyah, fitnah syirik, fitnah kufur, fitnah bid'ah, fitnah khurafat takhayul, fitnah hizbiyah dan ta'assub. Karena sempitnya waktu yang tidak memungkinkan, maka di sini kita akan membahas perkara yang lebih penting daripada itu, dan insya Allah perkara-perkara tadi dibahas dalam yakni pembahasan ataupun waktu yang lainnya. Perkara yang saya maksudkan ini adalah perkara yang amat sangat penting. Adalah kalau tadi telah kita pahami bahwasannya kita tidak mungkin bisa sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, apakah terkait dengan fitnah syubhat maupun syahwat, kecuali dengan sebab hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan sebab keutamaan dan rahmahnya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita itu sabar dan tegar menghadapi berbagai macam fitnah, yakni fitnah syubhat maupun syahwat. Nah, hal ini yang akan kita pelajari adalah perkara-perkara yang akan membantu kita, memudahkan bagi kita untuk tegar dan sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Pertama, kita sadar bahwasanya enggak mungkin kita itu bisa sabar kecuali Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu penyabar. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, demikian juga Rasulnya, melakukan sebab-sebab yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita itu para penyabar di dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Perkara yang pertama adalah at-taqwa. Takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam sekian banyak ayat yang menunjukkan tentang keutamaan-keutamaan daripada takwa. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, In tattaqullaha yaja'al lakum furqana. Innya di sini adalah in syartiyah. Ada syaratnya, ada balasannya, buah yang akan didapatkannya. Apabila kalian itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka buah yang akan kalian dapatkan adalah yaja'allakum furqana. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkaruniakan bagi kalian furqan. Pembeda. Pemilah antara yang hak dengan yang batil. Antara perkara tauhid dengan perkara syirik. Antara yang halal dengan yang haram. Antara maslahah dan mafsadah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkaruniakan siapa saja dari hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkaruniakan kepada mereka furqan. Peliknya permasalahan yang terjadi. Di antara sebabnya adalah tidak ada takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada takwa menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan dirinya furqan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat yang lainnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Mannya pun adalah man syartiyah. Kalau orang itu memenuhi syaratnya, balasan akan didapatkannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkaruniakan kepada dia dua perkara yang mulia. Perkara yang pertama, yaja'allahu makhraja. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkaruniakan kepada dia makhraj. Jalan keluar. Tatkala kita itu bingung. Tatkala kita itu panik. Tidak tahu mana jalan keluarnya. Apa solusinya. Maka cara untuk kita itu mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala jalan keluar dan solusinya adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu li amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan urusannya itu mudah. Urusannya itu gampang. Maka dari tiga ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan kepada kita, mafhum mukhalafahnya, maksiat. Itulah yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan pada seorang hamba itu furqan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengkaruniakan kepada dia itu makhraj, jalan keluar ataupun solusi yang dia hadapi dari problematika kehidupannya. Yang menjadikan urusannya itu sulit. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِ النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Telah tampak kerusakan, kehancuran di daratan dan di lautan. Dengan sebab apa? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِ النَّاسِ, dengan sebab tangan-tangan umat manusia, dengan sebab kedurhakaan mereka terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Namun Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang tidak berhenti begitu saja. Liudhiqahum ba'dal ladhi amilu. Tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan berbagai macam kehancuran dan kerusakan serta kekacauan, supaya mereka itu merasakan sedikit akibat daripada perbuatan-perbuatan dosa mereka. Sedikit daripada akibat yang jelek dari kedurhakan-kedurhakan mereka terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah mereka itu merasakan la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka itu mau tobat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwasanya kemaksiatan, kedurhakaan, kezaliman itulah yang menjadikan berbagai macam kerusakan dan kekacauan. Sehingga tatkala kita itu menghadapi apakah fitnahnya itu fitnah syubhat ataupun syahwat, agar yakni kita itu selamat, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Perkara yang kedua, talabul ilmi wal amalu bih. Menuntut ilmu, ilmu syariah, ilmu nubuwah, ilmu kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wal amalu bih, dan beramal dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan di dalam hadis yang sahih, la yakbalullahu salata ahadikum. Baik. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima. La yakbalullahu salata ahadikum. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima salatnya salah seorang di antara kalian. Yakni kecuali dengan membaca apa? Al-Fatihah. Atau semakna dengan apa yang telah saya sampaikan tadi. Nah, rahasia yang terdapat di dalamnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna, yang maha penyayang terhadap hamba-hambanya, mensyariatkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk memanjatkan di dalam setiap rakaatnya doa yang mulia di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau karuniai nikmat atas mereka. Yakni jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Nikmat apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada mereka di dunia? Nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada mereka di dunia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak karuniakan kepada yang lainnya adalah al-ilmu nafi' wal amalu salih. Ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih. Ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih. Sehingga dengan dua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan kepada mereka, mereka selamat dari berbagai macam ujian dan cobaan. Perhatikanlah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nyatakan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Badiru bil a'mali fitanan. Kaqita'il lailil muzlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan ketaatan sebagai upaya untuk menyelamatkan diri-diri kalian dari berbagai macam fitan. Bersegeralah kalian menyibukkan diri dengan berbagai macam amalan-amalan ketaatan dalam rangka menyelamatkan diri-diri kalian dari berbagai macam fitan. Kaqita'il lailil mudhlim, yang namanya fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang gelap. Matahari tenggelam, sudah terasa mulai gelap. Tambah lagi masuk jam 7, tambah semakin gelap. Jam 8 semakin tambah gelap, jam 9 tambah gelap terus. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tatkala dahsyat terjadinya fitnah, seorang dalam masuk waktu pagi dalam keadaan mukmin, sore sudah menjadi kafir. Sore dalam keadaan mukmin, masuk waktu pagi dalam sudah menjadi kafir. Dahsyat. Apa penyebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya, menjual prinsip-prinsip agama demi mendapatkan dunia. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Tidak mungkin kita itu bisa menyibukkan diri kita dengan berbagai macam amalan-amalan ketaatan kecuali kita itu telah membekali diri terlebih dahulu dengan ilmu syariah, ilmu nubuwah, ilmu kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, innama yutlabul hadithu liyuttaqallaha bih. Fadhalika fuddila ala ghairihi minal ulum. Walawla dhalika kana kasairil asya. Ilmu hadith tentunya adalah ilmu syariah. Dicari. Dipelajari. Dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Jadi kita menuntut ilmu ada dalam rangka membenahi, memperbaiki, menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu tersebut. Maka dari situlah Allah subhanahu wa ta'ala mengutamakan ilmu syariah, ilmu kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam di atas ilmu-ilmu yang lainnya. Maka kalau tidak ada keistimewaan yang seperti itu, maka tentunya ilmu agama, ilmu hadis akan menjadi seperti ilmu-ilmu yang lainnya. Belajar untuk beramal. Belajar untuk semakin menyempurnakan ibadah dia, ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, al-ilmu yuradu lil-amal kama lil-amal yuradu lin-najah. Ilmu itu tujuannya dicari untuk beramal. Sebagaimana amalan itu dilakukan maka tujuannya untuk mendapatkan keselamatan. Ilmu dicari untuk beramal. Beramal dilakukan untuk mendapatkan keselamatan. Itu perkataan mereka para a'immah rahimahumullahu ta'ala. Sehingga tatkala seorang itu menghadapi permasalahan yang semakin tambah rumit, semakin tambah pelik, maka bukan menjadikan dia semakin lemah semangatnya di dalam belajar. Tidak menjadikan dia itu kendor di dalam duduk di majelis-majelis ilmu-ilmu syariah. Maka termasuk daripada tanda, dari tanda-tanda kejelekan, tatkala seseorang itu mendapatkan ujian dan cobaan, justru semakin malas belajar, malas ibadah, menjauh dengan temannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Perkara yang ketiga, untuk memudahkan dan meringankan kita dalam bersabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, carilah teman yang baik, lingkungan yang baik. Carilah teman yang baik, lingkungan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan dua orang mukmin yang saling bantu-membantu, bau-membau, nasihat-menasihati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. Seorang mukmin itu terhadap mukmin yang lainnya seperti bangunan, yang namanya bangunan itu sebagiannya akan menguatkan terhadap sebagian yang lainnya. المؤمن ضعيف في نفسه وقوي bi akhi. Seorang mukmin kalau sendirian itu lemah, maka akan menjadi kuat, akan menjadi mampu dengan saudaranya. Maka dari sini, tatkala seseorang itu mencari jodoh, maka carilah jodoh yang baik, yang akan menjadi penyebab baik bagi dirinya dan bagi istrinya ataupun suaminya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Janganlah kalian itu menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka itu beriman terlebih dahulu. Walatungkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kalian wahai para wali menikahkan anak-anak perempuan kalian dengan laki-laki musyrikin sampai mereka itu beriman terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan illahnya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya melakukan hal itu? Ula'ika yad'una ilan nar. Mereka para wanita musyrikat, para laki-laki musyrikun mengajak kepada pasangan-pasangan mereka menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, mengajak syirik, mengajak untuk berbuat dosa, mengajak untuk berbuat durhaka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala mengajak hamba-hambanya untuk mendapatkan maghfirah dan jannahnya. Pelajaran di mana Imran bin Hitam sebelum dia itu menikah, dia adalah seorang yang saleh, mendapatkan pujian dari sebagian para ulama di masanya. Tapi tatkala dia itu menikah dengan seorang wanita kharijiyah, seorang wanita khawarij, terpedayalah dia dengan kecantikan dan kecerdasannya si wanita itu. Jadilah dia itu seorang khariji, seorang khawarij. Maka di sini menunjukkan wajib bagi kita untuk mencari teman, dalam hal ini teman hidup yang khusus, istri ataupun suami, yang soleh, yang akan saling bahu-membahu, bantu-membantu dalam rangka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, khususnya dalam kehidupan keluarganya. Perhatikanlah apa yang dibimbingkan oleh seorang alim terhadap orang yang telah membunuh 99 jiwa. Dilengkapi dengan membunuh seorang rahib ahli ibadah yang menjadikan dia putus asa untuk mendapatkan rahmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Si alim membesarkan hati si pembunuh tersebut dengan menyatakan na'am. Waman yahulu bainahu wa baina taubah. Siapa yang bisa menghalangi antara dia dengan taubah? Dibesarkan hatinya. Orang yang ingin taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbaiki dirinya. Setelah itu nasihat yang berikutnya. Walakin intalik ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum. Akan tetapi kamu harus pindah dari kampungmu ke kampung yang ciri-cirinya itu demikian, demikian, dan demikian. Karena masyarakatnya di kampung tersebut, mereka itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, beribadahlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka. Butuh lingkungan, butuh teman. Untuk menjadi orang yang baik. Ini. Ditambah lagi si alim ngerti kalau ini punya penyakit kambuhan. Kalau kembali kepada temannya, kalau kembali kepada habitatnya akan kambuh. Si alim menyatakan, "Wala tarji' ila ardika fa innaha ardu su'." Dan jangan kamu kembali ke kampungmu, ke temanmu, ke lingkunganmu. Karena temanmu, lingkunganmu itu jelek. Berapa banyak orang yang dulunya pemusik, kalau dengar musik yang dulu pernah dihafal dan itu kesenangannya, baru dengar itu kakinya bisa gerak-gerak sendiri. Baik. Taubat dari sakau. Yani apa sabu-sabu. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Pengen mendakwai teman-temannya dalam keadaan dia gak mampu. Akhirnya hanyut kembali. Berapa banyak? Tapi sehingga dari situ menunjukkan kepada kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu. Jangan kamu memperhatikan orang lain dulu. Perhatikan diri kamu terlebih dahulu. Kalau kamu itu melihat orang mau tenggelam, tahir, jangan keburu-buru kamu itu ingin menolong. Pikir dulu. saya bisa renang apa enggak? Kalau enggak bisa renang mau nolong, Masya Allah, kurbannya tambah. Kalaupun kamu itu bisa renang, pikir dulu, saya bisa nolong apa enggak? Karena orang bisa renang, belum tentu bisa menolong orang mau tenggelam. Kalau kamu itu bisa renang tapi kamu enggak bisa nolong, jangan. Korban. Nah, kalau kamu itu bisa renang dan memiliki kemampuan untuk menolong, baru kamu lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Ini adalah perkara yang ketiga. Perkara yang keempat adalah senantiasa berhubungan dengan mereka para ulama yang besar, yang sudah terkenal tentang keteguhan mereka, ketegaran mereka di atas jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kamu itu menghadapi masalah yang pelik, ketahuilah sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membimbingmu, menuntunmu dalam rangka meringankan bebanmu. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir, yakni para ulama ahlul ilm, jika kalian itu tidak mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'ubi. Apabila datang kepada mereka itu berita, apakah berita berkaitan dengan keamanan ataupun kekhawatiran menakutkan, perkara yang tidak pantas mereka lakukan adalah adza'ubi, bersegera untuk menyebarkan. Tanpa dipikir terlebih dahulu, benar atau tidaknya. Dari mana saya mendapatkannya? Baik, lebih-lebih di zaman kita. Baik. Zaman di mana pakai WA, ataupun pakai Facebooknya, ataupun dengan fasilitas-fasilitas yang lainnya, dengan murahnya menyebarkan berbagai macam berita. Tanpa diteliti kebenaran berita yang sampai kepada dia. Baik, tanpa dipertimbangkan maslahah dan mafsadahnya, tidak dikembalikan kepada ahlinya. Dirusak tatanan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian itu seorang yang fasik membawa berita, apa perintah Allah? Apakah bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala? Fatabayyanu ay fatathabbatu. Kamu perjelas kebenaran berita yang dia itu bawa. Teliti. Hati-hati. Kalau kamu tidak mau tathabbat tabayyun, tidak kamu teliti maupun hati-hati, apa akibatnya? Antusibu qauman bijahalatin. Kamu timpakan, yakni keputusan dengan dasar ketergesa-gesaan terhadap satu kaum. Dasarnya kebodohan, ketergesa-gesaan. Maka menjadikan kalian itu apa? Menyesal. Menyesal sudah jadi apa? Korban. Afwan ya akhi. Korban sudah. Butuh tathabbut. Butuh tabayyun. Teliti, hati-hati. Baik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walau radduhu ilar rasul." Kalau mereka itu mau mengembalikan, menyerahkan yakni urusan itu kepada Rasul, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup, wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulil amri di antara mereka, yakni kepada para ulama, kepada ahlinya, la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum, maka orang-orang yang memiliki kemampuan untuk istimbat akan mengetahui kebenaran taib hakikat dari berita yang datang kepada mereka. Ini bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, "Idza wusidal amru li ghairi ahlihi fal yang tadiris sa'ah." Apabila satu urusan itu dikembalikan, diserahkan kepada yang bukan ahlinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tunggulah kehancurannya. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan? Sebelumnya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan benar, sahih. Permasalahan demi permasalahan yang terjadi pada umat itu semakin tambah runyam. Gara-gara apa? Tidak adanya tathabut, tidak ada tabayun, tidak teliti, tidak hati-hati, dan tidak menyerahkan kepada ahlinya. Ya, tidak menyerahkan kepada ahlinya. Taib. Kata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, "Al ulama'u arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min abaihim wa ummahatihim." Para ulama ahli ilm, mereka itu lebih sayang, lebih peduli terhadap umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dibandingkan kepedulian terhadap mereka dari bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Khususnya yang para ulama itu lebih peduli daripada orang tua-orang tua kita. Qila lahu kaifa dzalik? Maka ditanyakan kepada beliau, bagaimana hal itu bisa terjadi? Qala, maka beliau menjawab, "Lianna aba'ahum wa ummahatihim yahfadhunahum min narid dunya wal ulama'a yahfadhunahum minal akhirah." Karena bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka menjaga anak-anak mereka itu dari api dunia. Takut, mengkhawatirkan kalau anaknya celaka dengan sebab api. Taib. Sedangkan mereka para ulama, mereka itu menjaga mereka dari api akhirah, sehingga membimbing, menuntun, mengarahkan. Gambaran mereka para ulama, kasih sayangnya mereka, kepedulian mereka terhadap yakni ummah, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nyatakan, "Matsali wa matsalukum kamatsali rajulin awqada nara faja'ala janatibu wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna 'anha wa ana akhidhun bihujazikum anin nar wa antum tuflituna min yadayya." Permisalan antara aku dengan kalian, permisalannya adalah seperti seorang yang menyalakan api unggun di malam hari. Namanya api unggun itu dinyalakan di tempat yang terbuka. Begitu api unggun itu menyala, maka serangga-serangga malam, kupu-kupu malam masuk ke dalamnya. Wa huwa yadhubbuhunna anha, padahal si pemilik api tadi itu sudah menghalau serangga-serangga tadi jangan sampai masuk ke dalam api. Wa ana akhidun bihujazikum, dan aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pegangi pinggang-pinggang kalian. Jangan sampai kalian itu celaka, jangan sampai kalian itu binasa. Jangan, jangan, jangan kamu melakukan hal ini, jangan kamu melakukan hal itu, karena akan merugikan kamu, akan mencelakakan kamu, akan membinasakan kamu. Wa antum tuflituna min yadaya, kalian berupaya terus, yakni melepaskan taib pinggang-pinggang kalian itu dari peganganku. Nah, para ulama, mereka itu terus membimbing, menuntun, mengarahkan. Jangan sampai kita itu binasa. Binasa dengan syirik. Binasa dengan kufur. Binasa dengan maasi. Binasa dengan zulm. Binasa dengan bidah. Dan berbagai macam perkara-perkara mungkar yang lainnya. Kemudian Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala menyatakan, al-ulama'u fil ardi mithlun nujumi fis sama idha badat linnasi ihtadaw biha wa idha khafiat alaihim tahayyaru. Kata Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala, para ulama itu di bumi permisalannya adalah seperti bintang-bintang yang ada di langit. Di zaman dulu, untuk menentukan arah, apakah arah kiblat atau arah daripada mata angin, mereka itu menggunakan patokan bintang-bintang. Maka apabila bintang-bintang itu nampak bagi umat manusia, maka mereka itu berbimbing, maka mereka itu akan tertuntun kemana arah kiblat sehingga bisa sholat dengan benar. Tatkala orang itu di lautan, bisa berjalan ke arah yang diinginkan. Wa idza khafiyat, apabila samar tersembunyi daripada bintang-bintang tadi sehingga tidak terlihat oleh mereka, maka mereka itu bimbang, mereka itu bingung. Demikianlah kalau bimbingan mereka para ulama itu tidak ada. Berjalan dengan bimbingan mereka. Adapun yang berikutnya, yang kelima, yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala, banyak-banyak berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam hadis qudsi yang masyhur, yang syahidnya, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya itu sesat. Tidak mungkin akan terbimbing, tidak mungkin akan tertuntun, tidak mungkin akan tahu mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang halal, mana yang haram. Tayyib. Illa man hadaituhu, kecuali siapa saja di hari hamba-hambaku yang aku karuniakan petunjuk kepadanya. Fastahduni, maka mohonlah petunjuk kalian kepadaku. Ahdikum, nisaya aku akan menunjuki kalian. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang terhadap hamba-hambanya memerintahkan kepada kita untuk senantiasa meminta, senantiasa berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, "Qad yushkilu syai' wa yashtabih amruhu fil ibtida'." Kadang satu perkara itu rumit, pelik. Urusannya itu samar di awal daripada munculnya. Faida hasal al-isti'anatu billahi wastihda'uhu wa du'a'uhu wal iftiqaru ilaihi wasalaka tariqal ladzi amara bisulukiha hadallahu alladziina aamanu limakhtalafu fihi minal haqqi biidznih wallahu yahdi ila siratin mustaqim. Maka apabila dilakukan isti'anah, permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wastihda, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa doa, doa, wal iftiqar ilaih, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada bimbingan dan arahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya doa tadi itu diiringi dengan perkara yang kedua, wasalaka tariqal ladzi amara bisulukiha, dan menempuh jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk menempuhnya. Kalau kamu ingin terbimbing, tertuntun, tempuhlah jalan-jalan tadi. Takwa kepada Allah, menuntut ilmu dan beramal dengannya. Cari teman yang baik, lingkungan yang baik, meminta bimbingan kepada mereka para ulama ahlul ilm, disertai dengan doa. Hadallahu alladzina amanu, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman terhadap perkara-perkara yang mereka perselisihkan dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Perhatikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada satu malam beliau bangun untuk menjalankan salat malamnya dan membuka salat malamnya dengan doa iftitah yang mulia. Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila fatira samawati wal ardi alimal ghaibi wa shahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini fima ikhtalifa fihi minal haqqi biidznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfil. Ya Allah, engkau adalah Rabbnya Jibril, Mikail, Israfil, fatira samawati wal ard, engkaulah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Alimal ghaibi wa syahada, engkau adalah zat yang mengetahui perkara yang gaib maupun yang nampak. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, engkaulah yang menghukumi permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan di antara hamba-hambamu. Engkau adalah yang menghukumi. Ihdini fima ikhtalafa fihi minal haq. Ya Allah, karuniakanlah petunjuk kepadaku tentang perkara yang diperselisihkan dari kebenaran. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Karena engkau adalah zat yang maha memberi petunjuk kepada siapa saja yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Banyak minta berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah tatkala si fulan yang dulu bersama kita, si Alan yang dulu bersama dengan kita, si Asi kemudian si fulan lagi itu yang belajar yakni segenerasi dengan kita misalnya menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah peringatan bagi kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga kita, Allah Subhanahu wa taala tidak melindungi kita, kita akan menunggu giliran yang berikutnya. Kita antri menunggu yang berikutnya. Maka dari sinilah banyak-banyak kita itu melakukan asbab dan doa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang diteguhkan dan ditegarkan di atas jalannya sampai malakul maut menjemput roh kita. Kita dibawa oleh malaikatur rahmah menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita mendapatkan ampunan dan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang dapat yakni kita pelajari pada hari yang mulia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.